jujur par beta, sing mungkin akan semua bisa jadi begini. Beta cuma butuh kepastian dari yang le sayangi. Bicara jua nyongi yang tutup hati dar beta. Mengapa sesimpang semua dusta di dalam hati? Lalu saya enggak apa-apa betah.